الحمد لله تعالى. Kita ya masih akan melanjutkan pembahasan dari kitab Umdatul Fiqh Al-Allamah rahmatullah alaihi, dan masih pada pembahasan tentang bab al-khulu' dari kitab, ya, dari kitab ini, di mana kita telah sampai kepada atau akhir yang kita sebutkan terdahulu. Ini fi qawlihi rahimahullahu taala wa لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها، فإذا خالعها أو طلقها بأوض بانت منه، وإن واجهها به. طيب، أي ولم يلحقها طلاقه بعد ذلك وإن واجهها به. Kami pada qaul muallif rahimahullahu taala yang kita sebutkan di pembahasan kita sebelumnya, bahwa yustahabu an la ya'khudha minha akthara mimma ataha, bahwa disunnahkan, ya, si suami apabila menerima khulu', ya, gugatan cerai dari istrinya, ambil, ya, nilai mahar atau nilai yang melebihi nilai mahar yang pernah dia berikan kepada. Faidha khala'aha aw talaqaha bi'audin banat minhu, dan apabila suami ini menerima gugatan cerai tersebut, aw talaqaha bi'audin, kan kata talak, ya, dengan menerima iwat, nilai ganti dari permintaan cerai oleh istri, banat minhu, maka istri ini banat minhu, ya, terpisah. Dengan kata lain, status istri bukan status talak rujuk. Kata kita singgung permasalahan ini, bahwa yang sahih di kalangan para fuqaha kita di madhhab Hanabila, bahwa al-khulu' bukanlah talak, dan apabila telah diterima al-khulu', ya, si wanita mengembalikan kembali maharnya, ya, atau kaya disepakati oleh kedua suami istri tersebut, dan setelah itu mereka berdua terpisah layaknya talak bain atau talak tiga. Jika ingin kembali lagi, maka nikah yang baru. Ya. Tsumma qala rahimahullahu taala, walam yalhaqha talaquhu ba'da dhalika, dan setelah jatuhnya khulu', ini tidak jatuh lagi talak, ya, karena talak hanya berlaku pada status seorang wanita masih pada zimmah sang suami, ya, si wanita ini masuk pada kategori istri suami tersebut, sementara khulu' sudah dipisahkan. Maka tidaklah misalnya seorang suami ketika dia menerima gugatan cerai sang istri, khulu' sang istri, kemudian dia berkata kepada istrinya anti talik, ya, apakah terjadi talak? Kita katakan tidak, ya, tidak terjadi talak, yang terjadi adalah khulu'. Wa in wajahaha bihi, walaupun ketika sang istri ini meminta al-khulu', suami mengabulkan khulu' tersebut dengan lafaz talak. Yang misalnya istri mengatakan, kita sudahan saja sampai di sini. Lalu suami mengatakan, iya, kamu saya talak. Apakah yang terjadi itu talak ataukah khulu'? Yang terjadi di madzhab Hanabila yang mereka anggap sahih dalam bab ini, yang terjadi pada kasus tersebut adalah khulu', bukan talak. Ya, walaupun suami mengucapkan lafaz talak, ya, mengucapkan lafaz talak di saat sang istri meminta khulu'. Iya. Ya, dengan demikian istri tersebut istibra, ya, dia cukup menantikan satu kali haid, ya, apabila selesai masa bersihnya dia, Maka dengan begitu pula si istri ini sudah terpisah dari suaminya, dia boleh menikah. Ya, boleh menikah dengan laki-laki yang lain, atau statusnya dia status bukan lagi istri, dan tidak menjalani masa iddah sebagaimana halnya masa iddah seorang wanita yang ditalak, walaupun suaminya mengucapkan lafaz talak. Selanjutnya beliau rahimahullahu ta'ala menyebutkan pada bahasan berikut, wa yajuzu al-khul'u bi kulli ma yajuzu an yakuna sadaqan wa bil majhuli, falau qalat ikhla'ni bima fi yadi min ad-dirahim aw ma fi bayti min al-mata'i fa fa'ala sahha walahu ma fiha fa in lam yakun fihi ma shay'un falahu thalathatu darahim wa aqallu ma yusamma mata'an. Naam. Selanjutnya beliau mengatakan pada Kitabul Umdah ini, masuk pada pembahasan tentang al-khulu', wa yajuzu al-khulu', ay diperbolehkan khulu' bi kulli ma yajuzu an yakuna sadaqan. Ya, diperbolehkan al-khulu' dengan menyertakan, maksudnya menyertakan di sini menawarkan nilai ganti. Ya, nilai ganti sesuatu, harta atau benda apa saja yang memiliki nilai, selama benda tersebut atau barang tersebut ma yajuzu ay yakuna sadaqan, sah dijadikan sebagai mahar. Ya, sah dijadikan mahar. Wa bil majhul, dan juga dengan sesuatu yang majhul, yang kadar atau nilainya itu tidak diketahui atau samar. Ya, tidak dapat ditakar nilainya karena ketidaktahuan kita dalam mengidentifikasi benda atau barang yang disebutkan. Apabila seorang wanita, kata beliau di sini, falau qalat, apabila seorang wanita mengatakan ikhla'ni bima fi yadi min ad-dirahim. Ya, ikhla'ni, dia mengajukan al-khulu' kepada suaminya, wanita tersebut mengajukan al-khulu' kepada suaminya dan mengatakan ikhla'ni bima fi yadi min ad-dirahim. Ya, ikhla'ni, dan saya akan mengembalikan, ya, mengembalikan sebagai ganti khulu' tersebut, ganti khulu' tersebut dengan beberapa dirham yang saya miliki. Sementara suami tidak mengetahui berapa kadar harta yang dimiliki oleh sang istri. Dan kalaupun dia memiliki harta misalnya, suami tidak mengetahui berapa nilai yang akan diberikan sebagai ganti khulu' tersebut. Ini yang dimaksud dengan bil majhul. Ya? Aw ma fi baiti min al-mata'. Ataukah sang istri ini mengatakan, ya, saya meminta khulu' dengan mengembalikan, ya, perhiasan yang ada di rumah. Sementara perhiasan dia di rumah dia, ada dua kemungkinan, dia memiliki perhiasan. Ya, maka ketika dia memiliki perhiasan, dia juga tidak menyebutkan perhiasan atau barang mana yang akan dia berikan sebagai ganti khulu'nya. Karena urf biasanya, ya, al-urf biasanya, kebiasaan yang ada, tentunya tidak semuanya akan diberikan, kecuali apabila ada indikasi yang menunjukkan bahwa istri ini hendak menyerahkan semuanya. Ya, ataukah sang istri ini mungkin tidak memiliki perhiasan sama sekali. Bisa jadi. Ya, ini juga masuk pada kategori majhul, yang tidak diketahui kadar nilainya atau jenisnya. Lantas fa'ala, lantas suami mengiyakan khulu' tersebut. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, sahha walahu ma fiha, maka khulu' ini sahih dan suami, ya, berhak atas keduanya. Dia berhak mengambil dirham tersebut apabila yang ditawarkan oleh sang istri berupa dirham, dan dia berhak atas perhiasan apabila yang disodorkan juga berupa perhiasan. Fa in lam yakun fihi ma syai'un falahu thalathatu darahim, Apabila pada keduanya ini dia tidak memiliki sama sekali, dia tidak punya dirham, tidak punya uang, ya, dan dia juga tidak punya perhiasan sama sekali, lantas apa yang diambil oleh suami? Sementara istri mengatakan, ambil saya yang ceraikan saya misalnya, atau kita udahan dan saya akan bayar dengan beberapa duit misalnya, atau perhiasan yang saya miliki silakan ambil. Ternyata si wanita ini enggak punya apa-apa. Ya, sementara si laki-laki sudah mengatakan iya. Kata beliau rahimahullah, apabila kondisi ini terjadi, suami berhak atas salah satu darahim. Berhak atas 3 dirham. Ya, wa aqallu ma yusamma mata'an. Dan sesuatu yang patut atau layak dikatakan sebagai perhiasan. Ya, jadi dalam masalah ini ikhwanna, ya, jami'an azani Allahu wa iyyakum, dalam masalah ini ya terkait dengan pengembalian atau nilai barang yang ditawarkan oleh istri ketika dia mengajukan khulu. Ketika mengajukan khulu, ya, telah kita sebutkan ya pada pembahasan tentang mahar terdahulu, ketika pada suatu akad, itu pada suatu akad, akad apa saja, salah satu yang menjadi syarat pada suatu akad, ya ini ya barang yang dijadikan objek akad ini itu ma'lum qadar. Objeknya, sesuatu yang disodorkan, ditawarkan pada suatu akad, itu harus sesuatu yang diketahui nilainya. Ya, termasuk juga pada akad nikah. Ketika seseorang mengatakan, saya menikahi engkau dengan mahar, dan yang mengajukan mahar, mahar ini harus diketahui kadar nilainya. Ya, harus diketahui kadar nilainya. Ini yang sering kita sebut di pembahasan nikah terdahulu dengan nama mahar al-musamma. Mahar al-musamma. Apabila yang mahar tersebut tidak disebutkan nilainya, kadarnya, maka dia akan beralih kepada mahar misal. Kenapa beralih ke mahar misal? Karena mahar misal itu maklum. Ya, mahar misal itu tidak terjadi sengketa sama sekali. Ya, karena mahar misal itu mengacu kepada mahar yang pernah diterima oleh saudari dia atau kerabat wanita yang paling dekat kepada dia, begitu seterusnya. Ya, yang sudah menikah. Artinya kan tidak terjadi sengketa sama sekali. Dan nilai kadar bisa langsung ditentukan. Ya, bisa langsung ditentukan. Lantas bagaimana dengan akad khulu? Apakah akad khulu juga diperlakukan hal yang serupa ataukah tidak? Di sini di kalangan fuqaha madhhabil Hanabila, mereka ya berpegang ya dengan kaidah fiqhiyah yang dianut oleh sebagian kan fuqaha termasuk ya fuqaha al-Hanabila, bahwa isqatun ya ya wa isqatun ashal atau awsa daripada mada la ilaha illallah awsa fil muawadat, bahwa menjatuhkan hak, menggugurkan hak itu lebih dilapangkan dan lebih diluaskan dari dalam pembahasan al muawadat, dalam pembahasan nilai ganti, dengan makna bahwa apabila seseorang ini menggugurkan haknya, dia diberikan kelapangan, kemudahan, ya, ketika berbicara tentang nilai takar atau nilai ganti ini, ya, yang mana yang seperti itu tidak diberikan kepada bentuk akad yang lain. Jadi apabila pada akad nikah diharuskan harus ada nilai kadar yang jelas, pada khulu tidak. Pada khulu bukan menjadi keharusan. Kenapa bukan menjadi keharusan? Karena pada khulu sebenarnya menggugurkan hak. Ya, fa mahar yang diberikan oleh wanita itu merupakan badal ganti dari hakul istimta, ya, hak suami untuk berhubungan dengan sang istri tadi. Dan istimta adalah hak siapa? Hak suami. Dan ini merupakan kewajiban bagi siapa? Bagi sang istri. Ketika mereka telah mengadakan hubungan suami istri, demikian seterusnya, lantas si istri hendak menggugurkan hal tersebut, sementara dia sudah memberikan kewajiban dia, artinya hak dia berupa mahar tadi dia menggugurkan, dia mengembalikan kepada suaminya. Maka seperti ini bagi wanita tersebut diberikan kelapangan, diberikan kemudahan. Ya, karena itulah pada khulu ketika si wanita hendak menyerahkan kembali maharnya, dia boleh sebutkan nilainya, ataukah dia boleh sebutkan sesuatu yang sifatnya majhul? Ya, seperti kita sebutkan di sini, ya diperbolehkan pada khulu, ya, pada semua yang dapat dianggap sebagai mahar, ya, ataukah dengan sesuatu yang majhul. Sudah kita berikan contoh tadi. Misalnya dia menyebutkan jumlah uang tanpa menyebutkan berapa besarannya, ataukah perhiasan tanpa menyebutkan nilai dan bentuknya atau zatnya. Ini diperbolehkan. Lantas masalah yang kedua yang muncul, apabila sang istri ini ternyata enggak memiliki harta sama sekali, sementara dia menyebutkan, maka kata beliau rahmatullah alaihi, maka dibayarkan apabila disebutkan dirham, maka diambil kadar paling minimal yang sah, yaitu salah satu darahim, ya salah satu, ya tiga dirham. Walaupun yang sahih wallahu ta'ala a'lam, itu diambil nilai yang minimal yang tidak memberikan efek mudarat kepada si wanita, ya. Nah, tetapi sah masih benar dikatakan sebagai uang, sebagai dirham. Dan beliau mengatakan di sini, tayyib, beliau mengatakan di sini wa qallu ma yusamma mata'an, dan yang dapat dianggap sebagai perhiasan. Alal madhab, kalau kita mengikut kepada madhab Al-Hanabilah, kalau ternyata si wanita enggak punya harta kecuali satu dirham atau dua dirham, ya atau dua dirham lebih sedikit, tidak sampai kadar tiga dirham, sedangkan dia mengatakan saya minta khulu dengan menyerahkan dirham kepadamu kembali, apakah wanita ini harus menyerahkan semua uangnya? Dalam madhab gugur, ya, dalam madhab gugur. Sama halnya juga kalau disebutkan perhiasan, ternyata dia tidak memiliki sesuatu atau memiliki sesuatu yang sesuatu ini urfan tidak dianggap perhiasan. Ya, misalnya saja perabotan dapur, urfan sebagian orang menganggap bukan perhiasan. Apakah dia juga harus berikan kepada suaminya? Yang sahih tidak. Nah, ini alamat madhab Hanabilah. Kalau kita menunjuk kepada urf yang kita sebutkan tadi. Selanjutnya, ya beliau rahimahullahu ta'ala menyebutkan di sini wa in khala'aha, wa in khala'aha 'ala 'abdin fa kharaja ma'iban falahu arshuhu aw radduhu wa akhdhu qimatihi wa in kharaja maghsuban aw hurran falahu qimatuhu. Selanjutnya kata beliau rahimahullahu ta'ala, kondisi berikutnya, ya, pada harta atau barang yang hendak dikembalikan ketika khulu, apabila khala'aha, si suami ini menerima permintaan cerai atau khulu dari istri dengan pengembalian budak yang mungkin pernah dijadikan mahar atau pernah diberikan atau kurang dari nilai mahar, ya, fa'in wa in khala'aha 'ala 'abdin fa kharaja ma'iban, ternyata hamba yang hendak dikembalikan itu dalam kondisi cacat. Anggaplah ketika dia menikah, maharnya seorang budak. Ya, seorang budak, ketika selang 5 tahun kemudian si istri ini minta cerai mengembalikan hamba tersebut, qadarullah, dan keadaan kondisinya cacat. Ya, fa kharaja ma'iban. Kata beliau rahmatullah alaihi, falahu arshuhu aw radduhu wa akhdhu qimatihi. Maka yang wajib atau yang mesti dilakukan oleh suami yang berhak atas dia, suami ini berhak untuk mengambil arsyuhu, mengambil nilainya, nilai dari kondisi cacat tersebut, ditakar. Kalau misalnya cacat tersebut senilai dengan sekian dirham misalnya, maka dia mengambil hamba sahaya itu dengan mengambil juga, ya, nilai ganti dari kondisi cacat yang terjadi pada si hamba. Kalau seorang misalnya dia menikah misalnya ya dengan mahar sebuah kendaraan. Ketika si wanita ini minta khulu, kendaraannya dikembalikan, ternyata ya cacat kendaraan tersebut, maka ditaksir. Ya, maka ditaksir. Ya, cacat ini kira-kira berapa nilainya? Dan berapa dibayarkan oleh si wanita tersebut pada cacat kendaraan tadi? Si suami boleh mengambil kendaraan tersebut dan mendapatkan nilai ganti dari cacat yang ada pada kendaraan. Maknanya seperti itu. Ya. Kata aurat duhu dan diperbolehkan juga, dia menolak, dia kembalikan barang tersebut dan mengambil nilai yang setara. Ketika diserahkan kendaraannya, anggaplah nilainya ya 20-an juta. Ketika diserahkan, dia enggak mau cacat. Ya. Mungkin kena pernah tabrakan sekian kali sehingga wujudnya enggak sebagaimana yang awal. Maka dia boleh kembalikan kendaraan tadi dan meminta nilai yang sama dengan kendaraan ketika diserahkan. Ketika diserahkan seperti ini. Jadi, si suami boleh meminta arsyuhu, yang nilai bayaran dari cacat yang ada, dan mengembalikan barang dan mengambil nilai dari tersebut. Iya. Wa in kharaja maksuban aw hurran. Namun apabila barang tersebut dikeluarkan oleh si istri atau sudah lepas dari tanggungan si istri, mungkin kena barang tersebut dirampok misalnya, ya, misalnya kendaraan ini kecurian berapa hari yang lalu, lantas istri minta cerai, ya, saya minta cerai dengan mengembalikan mahar kamu yang sudah dicuri orang, ya, ini enggak benar seperti itu, ya. Atau kahuran, ini hamba ini kalau budak misalnya sudah dibebaskan, ketika dibebaskan dia bukan lagi hak milik dari si wanita, bukan lagi hak milik si suami dari si wanita, dan budak yang sudah merdeka bukan lagi berupa barang, bukan lagi berupa barang. Ya, maka dalam kondisi seperti ini, yang pertama, yang kedua tadi, apakah barang itu hilang karena dirampok atau sudah dimerdekakan, atau misalnya barang, misalnya mahar, ya kendaraan tadi diberikan kepada sang istri, selang berapa tahun istri hadiahkan ke saudaranya. Nanti dia minta cerai, dia bilang dengan kendaraan yang seperti itu, saudara saya ambil aja sana. Ini juga enggak diperbolehkan seperti itu. Ya. Juga tidak diperbolehkan. Dimana? Dikarenakan barang yang sudah berpindah kepemilikan itu bukan milik dari sang, dan tidak berhak untuk dijadikan nilai tukar pada khulu. Ya, nilai tukar pada al-khulu. Ya, maka yang berhak, suami ini berhak atas nilai dari barang tersebut. Ya, dia bisa menakar harta nilainya, harganya berapa, dan dia nilai dari barang. Masya Allah. Tsumma qala rahimahullahu ta'ala, yasihu al-khulu' min kulli ma yasihu talaquhu. Qala rahimahullahu ta'ala, dan sah dari segala apa saja ya yang sah talaquhu, dari wanita laki-laki bisa menjatuhkan talak. Ya, ini nanti rakitannya ada pembahasan tentang talak, dan talak akad muamalat yang kaitannya dengan dia juga dengan akad rumah tangga atau suami, disyaratkan bagi si laki-laki dalam menjatuhkan. Yang pertama, dalam kondisi dia mukallaf, artinya dia mukallaf, dia seorang yang muslim, dia berakal, dia balik. Ya, sebagian mensyaratkan harus dibalik, tapi harus memayyiz, harus ya memayyiz. Sebagian juga menyebutkan menggiri ikrahin, dalam kondisi dia tidak mukrah, atau dalam kondisi tidak dipaksa. Ya, ketika kita menjadikan ini sebagai syarat al-khulu' suami, perhatikan, dia harus seorang muslim, Adapun seorang kafir, penjelasannya telah kita sebutkan terdahulu. Ya, wanita tidak sah. Yang sahih telah kita terangkan kemarin pendapat mayoritas bahwa pada kondisi tersebut yang terjadi adalah ya akad pernikahan. Yang kedua disyaratkan ya haruslah seorang yang berakal. Ini dalam kondisi maklum ya, harus seorang yang berakal. Adapun seorang yang gila ya, atau seorang yang tidak mampu mempergunakan akal dia, nalar dia dengan benar, maka ini tidak sah al-khulu. Bagaimana halnya talak dari seseorang yang gila, itu tidak sah. Lantas bagaimana dengan seseorang yang seseorang yang mana dalam keadaan fihi sakar, seorang yang mabuk ya, seorang yang mabuk hilang kesadarannya sesaat, apakah sah khulunya ataukah tidak? Ya, apakah sah khulunya ataukah tidak? Ini kembali dalam masalah yang dikemukakan oleh para fuqaha kita di kalangan usuliyin juga ya, tentang masalah kelaziman dari suatu talab, suatu permintaan, suatu tuntutan. Apakah ini berlaku ya, bisa berlaku alal faur saja ataukah bitarahi? Ketika seorang wanita mengatakan kepada suaminya, ikhlak nih ya, ini namanya talab, permintaan. Apakah si suami ini ya, dia harus menjawab pada saat itu juga ya atau tidak, dan kondisi dia saat itu juga sah dia menjawab ya atau tidak, atau ketidak sama sekali? Kalau kita mengatakan bahwa perintah itu alal faur, harus segera, maka permintaan khulu dari sang istri pada kondisi suami ini hilang kesadaran, itu tidak sah. Itu tidak tidak sah. Anggaplah misalnya selang sehari kemudian atau berapa jam kemudian sang suami ini sadar. Lantas dia mengatakan anti talik, kamu saya talak. Apakah terjadi khulu atau talak? Kalau kita mengatakan perintah itu alal faur, segera harus dikerja, maka ucapan anti talik itu talak, bukan lagi khulu. Karena ya, tanggapan terhadap permintaan khulu itu sudah jeda waktu yang lama. Tetapi kalau kita beranggapan sebagaimana pendapat sebagian ulama Hanafiyah dan beberapa usuliyin yang lainnya juga di kalangan ahli kalam, bahwa suatu perintah, tuntutan atau apa saja itu berlaku alat tarafi, boleh diakhirkan ya, maka ucapan si suami tadi anti talik ya, jatuhnya sebagai apa? Jatuhnya sebagai sebagai khulu ya, karena adanya permintaan khulu oleh wanita di awal. Jelas sampai di sini? Iya. Nah, kalau misalnya si istri mengajukan khulu kepada suaminya, suaminya karena kondisi tidak sadarkan diri, pingsan dalam waktu yang lama, misalnya dalam waktu 3-4 hari dia enggak sadarkan diri. Terus si istri datang, lihat suaminya terkapar, udahlah, saya minta cerai, kita udahan aja. Sah atau tidak khulunya? Ya? Atau tidak? Ini kembali lagi dalam masalah al-wilayah. Apakah wilayah nikah juga ini berlaku bagi laki-laki ataukah hanya bagi wanita? Mayoritas ulama menyebutkan wilayah itu hanya pada wanita. Berarti juga tidak patut kita mengatakan bolehnya perwakilan ya penerimaan khulu dari pihak wali si suami. Ketika suaminya sadar, kita katakan tidak terjadi khulu. Ya, walaupun suami itu mengatakan anti talik, maka yang terjadi adalah talak. Iya. Kalau saya tanya, mana yang lebih ringan, talak atau khulu? Hah, tentu. Ringan mana kira-kira, talak atau khulu? Ringan talak tentunya. Karena talak masih ada masa iddah. Sementara khulu, apabila sudah jatuh khulu, cuma ada istibra, terus selesai. Iya. Jadi kata beliau rahimahullah taala di sini, wa yasihhu al-khulu min kulli man yasihhu talaquhu. Ya, jadi seorang yang seorang yang berakal. Apakah disyaratkan al-bulugh, dia harus seorang yang baligh? Ya, kerana sebagian ulama menyebutkan bahawa syaratul taklif adalah bulugh. Ya, ataukah hanya disyaratkan tamyiz? Ya, dia bisa membedakan dan mengerti makna khudu. Nah, kalau si anak ini misalnya dia menikah usia sangat belia, ini jarang terjadi di kita ya, bahkan hampir-hampir tidak terjadi. Kalau dia dalam kondisi sangat belia, si suami ini usia dia belum balig, ya dia belum janabah, dia belum mimpi misalnya. Namun pada usia dia sudah ngerti hubungan suami istri itu kayak apa. Dia ngerti apa itu namanya khulu, dia ngerti apa itu namanya talak, dia ngerti apa itu pisah ranjang dan segala macam. Sebagian ulama menyebutkan ini sudah cukup untuk si suami mengambil keputusan khulu dari istrinya. Kalau dia mengatakan saya minta khulu, minta pisah darimu, dan suami ini walaupun dia belum balik mengatakan iya, berarti sudah terjadi atau terjatuh ya khulu. Sebagian malah mensyaratkan laki-laki tersebut suami ini harus mencapai usia balik. Ya, wallahu taala alam wa ahkam bisawab dalam babul muamalat. Ya, sebagian besar ya para fuqaha itu cenderung dalam masalah ya ngerti atau tidak pada lafaz-lafaz yang dipergunakan pada akad. Apabila seseorang itu sudah mengerti lafaz yang dipergunakan pada suatu akad, maka akad itu sudah sah. Ya, akad itu sudah sah. Dan detail masalah ini banyak dibahas oleh para fuqaha kita di pembahasan tentang qawaidul fiqhiyah, tidak dalam pembahasan fikih. Ya, detail rincian masalah tersebut serta contoh yang ada dalam beberapa babul ahkam. Qala rahimahullahu taala, wala yasihu badalul iwad illa mimman yasihu tasarrufuhu fil mal. Kata beliau rahimahullahu taala, ya, dan tidak sah ya badalul iwad ya tidak sah badal sebagai ganti, ya jadi mengganti iwad itu tidaklah sah dari nilai ganti yang disebut oleh si wanita, illa kecuali mimman yasihu tasarrufuhu fil mal, kecuali pada seseorang yang dia bisa sah ya mempergunakan harta ya, atau dalam interaksi dia dengan harta itu sah dan diakui, dalam arti dia bukan seorang yang safi, bukan seseorang yang tidak mengerti tentang harta benda, bukan juga seorang yang kehilangan akal, bukan seorang yang anak kecil yang tidak mengerti nilai harta misalnya. Ya, yang seperti ini tidak diperkenankan adanya iwat atau badalul iwat pada kondisi seperti tadi. Ya, diperbolehkan hanya bagi seseorang ya yang dia pada kondisi boleh mempergunakan harta yang dia miliki. Maka ini diperbolehkan untuk mengajukan badal ya ganti dari iwat yang ada. Atau bukan badal iwat di sini mungkin. Ya, badal ya. Ya, menyerahkan al-iwad, penyerahan la ilaha illallah nisa badal ya, wala yasihu badalul iwad, yaitu penyerahan ya harta dari seseorang yang benar-benar mengerti bagaimana dia berinteraksi dengan harta, ngerti kadarnya, ngerti nilainya. Adapun seseorang yang tidak mengerti seperti orang yang belum balig, ya seorang yang kadar kondisi akalnya tidak sehat, ya, atau seorang yang gila, ya maka ini tentunya tidak diperkenankan. Ya, tidak diperkenankan, dan juga sebagian ulama membolehkan perwakilan. Bila mana seorang wanita mengajukan khulu ya dengan mengembalikan harta sekian misalnya, sementara sang istri ini enggak mengerti tentang harta. Ya, apakah sah yang dia sebutkan? Sebagian ulama mengatakan ini tidak sah seperti tadi. Ya, tidak. Ya, tidak sah. Wallahu taala a'la wa ahkam bis-shawab. Jadi dalam masalah juga ikhwan, transaksi jual beli ini dalam bab akad jual beli itu hanya diperbolehkan sahnya suatu akad dari dua orang yang mengerti tentang dia maklum tentang tasarruf dia, bagaimana dia berinteraksi dengan harta. Adapun yang tidak diperbolehkan. Tapi ada masalah muncul. Lantas bagaimana dengan transaksi jual beli oleh seorang anak kecil yang belum balig, tapi dia mumayyiz, sah atau tidak? Ya, kita katakan untuk transaksi yang kadarnya itu sedikit, itu ma'fun anhu. Ya, berpegang dengan kaidah di kalangan fuqaha al-yasir yu'fa anhu. Transaksi yang sedikit atau kadarnya itu minimal, itu tidak mengapa ditolerir. Tapi untuk yang nilainya banyak, tidak diperbolehkan. Misalnya anak belum balik, umur 10 tahun, 11 tahun, dia bawa sertifikat rumah dia, dia jual. Saya jual rumah nih, sekian ratus juta. Ini tidak sah jual belinya. Ya? Kalau dia misalnya pergi beli permen, atau dia beli coklat, boleh atau tidak boleh? Diperbolehkan, karena nilainya ya sedikit. Nah, ini juga akhir ikhwan najmian pembahasan tentang khulu'. Ya, walhamdulillah taala, di majlis berikutnya insyaallah ya kita akan lanjutkan ke pembahasan tentang at-talaq. Ya, wallahu taala a'la wa ahkam bis-shawab. Nah, ada waktu 10 menit ya. Jika ada yang ini tidak jelas di pembahasan kita di babul khulu', tafadhal. Iya, enggak apa-apa. Ya, apabila misalnya si istri ini, terlebih lagi apabila di saat dia menikah pertama kali, si istri mensyaratkan ya jumlah tertentu dari nafkah. Iya, saya dia mensyaratkan saya menikah denganmu dengan mendapatkan nafkah bulanan misalnya ya 2 juta. Ternyata dalam beberapa masa kemudian suami enggak mampu memenuhi nilai nafkah tersebut. Dia boleh mengajukan khulu. Iya. Atau kan misalnya ini sering terjadi ya. Ya misalnya kehidupan awal dia menikah bahagia karena memiliki harta, terus tiba-tiba suaminya jatuh miskin, lantas suami istri minta khulu. Iya. Ya tidak mengapa juga. Ya seperti itu. Ya cuma ana sarankan ikhwan kalau cari istri jangan kayak seperti tadi. Ya, cari yang baik, yang salehah, yang afifah. Ya. Yang bisa mengerti kondisi antum kadang senang maupun kadang sulit ya. Masya Allah. Baik, masih ada yang lain? Nah, Allah Allah. Ya, ini bukan pertanyaan, ini mungkin teguran yang ini ya untuk kita semua. Ini terkadang ada ya saling muhasabah masing-masingnya, termasuk juga yang bertanya atau termasuk yang mengirimkan hal ini. Ya, terkadang ahlul bid'ah memperlihatkan akhlak yang baik, senyum, biar orang-orang mengikuti dakwanya. Tetapi mengapa kita yang mengaku ahlus sunnah banyak sekali yang tidak berakhlak baik kepada kaum manusia? Contohnya hanya mau senyum dan mengucapkan salam kepada sesama ahlus sunnah. Ya, tolong nasihatnya Pak. Ini sendiri sebenarnya sudah nasihat kepada kita semua ikhwan jami'an ya. Ya, bahwa akhlak yang mulia ya, hampir-hampir semua ulama ahli hadis yang menulis kitab tentang hadis dan para ulama kita yang menulis tentang pembahasan akidah ya, itu selalu menyisipkan bahasan tentang akhlak, tentang adab, tentang jami', bagaimana berinteraksi dengan sesama kaum manusia ya. Dan juga ini merupakan manifestasi dari sebab diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Ya, pembawa rahmat kasih sayang kepada segenap kaum muslimin tentunya. Hal yang lebih utama bagi kita, ketika seorang itu mengenal sunnah, maka dia mengaplikasikan sunnah itu ya bukan hanya dalam masalah ibadah dan muamalat, termasuk juga ya dalam masalah akhlak. Nabi mengajarkan kita untuk menyebarkan salam. Ya, Nabi SAW menyebutkan bahwa bermuka ya, dengan wajah berseri-seri itu adalah sedekah kepada saudara kita. Ya, ya, kenapa tidak diamalkan hal yang sangat mudah seperti ini? Ya, ini nasihat ikhwan jami'an untuk kita semua tentunya, dan juga bagi yang mengirimnya seperti ini. Jazakallahu khairan. Ya, semoga ke depan ya, kita bisa menerapkan amalan seperti ini. Ya, dan juga tentunya ikhwan, kajian-kajian majelis Ahlussunnah sendiri yang ada di negeri kita, ini hampir-hampir kajian tersebut semuanya juga sudah disertai dengan kajian tentang akhlak. Jadi ketidaktahuan tentang masalah perilaku yang mulia, adab yang tinggi, ini bukan lagi utuh bagi kita semua. Ya, sekian banyak muhadarat ya, tentang muhadarah, sekian banyak daurah, sekian banyak pelajaran itu ada, bahkan banyak ya berbicara tentang akhlak. Jadi jangan lagi jadi uzur bagi kita kalau kita enggak mengetahui hal tersebut. Ya. Dan enggak perlu ya menyandingkan dengan ahli bid'ah ya. Nah, kenapa ahli bid'ah bermuka manis dan segala macam? Sekiranya enggak perlu. Ya. Cukup kita mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk berakhlak mulia. Jadi siapa saja yang tidak mengikuti perintah tersebut, maka kita khawatir juga masuk dalam penyelisihan kepada Nabi ya, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kita berakhlak yang mulia juga bukan dikarenakan ahli bidah berakhlak mulia, tidak. Dan mereka berakhlak mulia karena tujuan tertentu yang mereka ingin capai dari muamalat interaksi mereka. Sementara ya, ahli sunnah wal jamaah melakukan amalan perbuatan apa saja itu harus lillahi azza wa jalla. Ya, setiap kegiatan dakwah harus karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena ingin menyaingi ahlul bid'ah tertentu misalnya, atau hendak bersaing dengan komunitas tertentu. Ini bukan teladan yang baik bagi ahlus sunnah dan bukan amalan yang terpuji. Ya, walaupun dilakukan oleh sebagian ikhwan kita, namun saya rasa ya ini masih perlu diajar bagaimana dia berbuat ikhlas dalam hal muamalat. Jangan cuma ikhlas dalam masalah ibadah saja. Ya, naktafi lahuna insyaallah taala. Subhanakallah.